Ya Allah, kami datang melalui syair kolbu. Terimalah zikir ini sebagai cinta kami pada Ilahi Rabbi. Astaghfirullah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Astaghfirullah, hasbi Allah. Subhanallah, walhamdulillah. Astaghfirullah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Astaghfirullah, hasbi Allah. Di tepi kerinduanku memandang hampa pada dunia, ku hanya orang biasa tak lepas dari rasa kecewa. Hanya padamu tempatku mengadu pahit yang kini menyiksaku. Aku percaya tiada yang sia-sia, semua kan ada hikmahnya. Alhamdulillah, astaghfirullah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, astaghfirullah, hasbi Allah. Angan yang membalut mimpi dulu melukis nyanyian hati. Ku hanya orang yang kalah, satukan hati ku yang terbelah. Hanya padamu tempatku mengadu pahit yang kini menyiksaku. Aku percaya tiada yang sia-sia, semua kan ada hikmahnya. Oh, hanya padamu tempatku mengadu pahit yang kini menyiksaku. Aku percaya tiada yang sia-sia, semua kan ada hikmahnya. Alhamdulillah, hasbi Allah.